Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan pembacaan kitab Bu. Yaitu kitab Al-Kabair, dosa besar besar. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Di sini kita akan membahas bab yang ke-79. Ini menunjukkan bahwa jenis-jenis dosa besar yang beliau telah sebutkan pada pertemuan-pertemuan telah lewat sangat banyak. Seperti kesyirikan, demikian juga sifat sombong, demikian juga berdosa, ya, demikian juga memberikan bahaya terhadap saudaranya kaum muslimin dan semisalnya. Pada kesempatan ini berikutnya adalah bab yang ke-79, bab nahi anil half bil amanah. Bab larangan dari bersumpah dengan amanat. Termasuk dosa besar itu adalah bersumpah dengan amanat. Berarti apa? Bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala itu kan perbuatan syirik. Perbuatan kafir. Secara umum seperti itu. Termasuk di sini amanat. Amanat itu termasuk berarti apa? Tidak termasuk dari nama Allah, tidak termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk dari dosa besar seseorang yang bersumpah dengan amanat. Sebab di sini oleh beliau hadis nomor 154. Hadis ini disahkan oleh Syekh Al-Albani di As-Silsilah Shahihah. Nomor 94. An Buraidah radhiyallahu anhu, dari sahabat Buraidah bin Husain radhiyallahu anhu marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man halafa bil amanah falaisa minna. Barang siapa yang bersumpah dengan amanat, amanat itu sesuatu yang masyhur. Kita ketahui amanat. Dia memberikan amanah kepada orang lain. Ya. Ya, kemudian dia bersumpah dengan amanah itu. Demi amanat, nah, seperti itu lafadznya mungkin. Maka seperti ini, falaisa minna, tidak termasuk dari kami. Barang siapa yang bersumpah dengan amanah, maka tidak termasuk dari kami. Maksudnya tidak termasuk dari umat kami yang bagus. Bukan berarti dia kafir, tidak. Ya, demikian disebutkan. Ya ini falaisa minna, ya ini laisa min tariqatina. Tidak termasuk dari jalan-jalan kami. Atau mungkin falaisa min khiyari umatina, tidak termasuk dari orang-orang yang bagus dari umat kami. Bukan berarti tidak termasuk dari kami total, ini tidak muslim, tidak. Karena sering kita sebutkan bahwa dosa besar itu selain syirik, maka pelakunya itu tidak kekal di dalam neraka. Ya. Innallaha la yaghfiru aysyruka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah SWT tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa duna dalik, di bawah syirik. Jangan diartikan dengan dan Allah mengampuni dosa selain syirik, tidak. Tetapi artinya adalah duna itu di bawah. Allah mengampuni dosa. Jadi Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik. Yaitu apa? Kabair. Sehingga kita memaknakan falaisa minna dengan tadi. Rawi Abu Dawud di sanad yang sahih. Semua Imam Dawud dengan sanad yang sahih. Sebutkan di situ, ya. Yadullu hadis ala tahrimil half bil amanah. Hadis ini menunjukkan haramnya bersumpah dengan amanah. Wala yajuz al half bi ghairillah mutlaqan. Dan tidak boleh bersumpah dengan selain Allah itu secara mutlak. Bersumpah dengan bapaknya, dengan ibunya, atau dengan bintang, zuhal dan sebagainya, tidak boleh. Atau dengan matahari. Adapun Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apapun dari makhluknya. Yani untuk memuliakan makhluk tersebut. Seperti wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, ni wasyamsi wa duhaha, demi syams, yakni demi matahari dan waktu duha. Demikian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya untuk memuliakannya. Demikian juga wal asr, innal insana lafi khusr, demi masa. Ini demikian Allah berkehendak bersumpah dengan makhluk-makhluknya untuk apa? Untuk memuliakannya. Adapun kita tidak boleh. Hadis-hadis yang menyebutkan seperti itu tidak boleh. Sebagaimana hadis ini juga. Ini pala yajuz, ini tidak boleh. Al-halq bi ghairillah mutlaqan sanah mutlaq. Bahwa kufrun billah termasuk kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena bersumpah itu sebagai bentuk apa? Pengagungan. Pengagungan. Bersumpah itu untuk menguatkan sesuatu dengan bentuk apa? Pengagungan. Subhana liqouli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man halaqa bi ghairillah Fakat kafaru au asyraka. Hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis sahih. Yang disebutkan dalam Fathul Majid juga hadis ini. Ya. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir atau melakukan kesyirikan. Wala yajuz al-halu bil ab aw bi nabi. Tidak boleh bersumpah dengan bapak atau dengan nabi, tidak boleh. Demi nabi atau wal Ka'bah, demi Ka'bah tidak boleh. Aw bil wali atau wali, aw bi syaraf atau kehormatan, aw bi ghairi dzalik atau yang selain itu. Minal asya' dari hal-hal dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh. Qala fi nihayah, disebutkan dalam nihayah. Kenapa tidak boleh? Yani bersumpah dengan amanah. Ini kesimpulannya, amanah itu termasuk dari disebutkan di sini, amrun min umurihi, perkara dari perkara Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun di dalam di sini di Subul Salam disebutkan oleh Imam As-Sunani, min fardin min furudillah, termasuk dari kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-Nya. Amanah itu adalah kewajiban yang hendaknya kita lakukan. Berarti itu bukan termasuk nama, juga bukan termasuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diperbolehkan kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga boleh bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh. Dan amanah ini tidak termasuk dari nama, demikian juga tidak termasuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di sini yusbihu antakun al-karahah fihi, yakni miripnya bahwa makruhnya ini, yakni haramnya ini, fihi li ajli annahu amrun ayyakhlifa, ya annahu amara ayyakhlifa bi asma'illah wa sifatih. Yaitu apa? Karena kita ini diperintahkan untuk bersumpah dengan nama Allah. Ini kita diperintahkan untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai di dalam Ulumul Maram itu ada bab al-aiman wa nudzur, bab sumpah-sumpah dan nazar-nazar. Kemudian disebutkan di situ hadis bahwa inna lillahi tis'an wa tis'ina isman, Allah mempunyai 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, maka masuk dalam surga. Jadi disebutkan di situ dalam bab itu, karena termasuk disyariatkan untuk kita bersumpah itu dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya 99 itu. Oleh karena itu dibahas oleh Ibnu Hajar di Ulumul Maram hadis tadi. Kita diperintahkan untuk bersumpah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala wa sifatih, demikian juga sifat-sifatnya. Wal amanah, dan amanat itu amrun min umurihi, perkara dari perkara Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau tadi fardun min furudihi, kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Fannahu anha min ajli tasmiyah bainahu wa baina asma'illahi ta'ala. Dilarang karena apa? Karena menyamakan antara perkara Allah dengan apa? Dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan di Qaul Mufid, sebutkan di sini di halaman 793. Karena masalah ini juga dibahas di dalam Kitab Tauhid. Di situ ada bab majaa fi man lam yaqna bil halbillah. Ini bab seseorang yang dia itu tidak merasa cukup dengan sumpah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua di situ dalam hadis yang sahih, hadis Abdul bin Umar radhiyallahu anhu. Oleh Imam Ibnu Majah hadis ini bahwa Rasul sallallahu alaihi mengatakan la tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Man halafa billah, barang siapa yang bersumpah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, fal yasduq, hendaknya dia jujur. Di sini berarti menunjukkan barang siapa yang dia itu bersumpah dengan nama Allah, hendaknya dia jujur. Jangan kemudian dia bersumpah dengan nama Allah, demi Allah umpamanya, aku tidak mencuri, kemudian dia mencuri, maka ini tidak boleh. Ya, barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah berarti menunjukkan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia jujur, fal yasduq. Kemudian juga yang ini menjadi perhatian kita, man khulifa lahu billah, barang siapa yang disumpahi untuk dia itu dengan nama Allah, hendaknya dia ridho. Ini kita hendaknya menjadi perhatian. Kalau ada seseorang yang dia itu bersumpah di hadapan kita, demi Allah aku tidak mencuri, maka hendaknya kita ridho. Hadisnya seperti itu. Ya, man khulifa lahu billah falyardho, hendaknya kita ridho. Pokoknya ada pedagang yang demi Allah, saya membeli sepeda ini harganya 900 ribu, kita ridho, iya, benarkan itu aja. Ya, wa man lam yardha falaysa min Allah, barang siapa yang tidak ridho terhadap ucapan dia itu, apa yang dia perintahkan, maka itu tidak termasuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak termasuk jadi umatnya yang mulia. Yang demikian yang bagus. Tetapi di sini oleh Syaikh Utsaimin diberikan rincian. Memang asalnya kalau ada seorang dia itu bersumpah di hadapan kita ya, bersumpah di hadapan kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka asalnya kita adalah meridhoi, iya sudah. Aku ridho. Tapi boleh menyebutkan kalau orang itu terkenal orang yang suka maksiat, maka boleh di sini kita tidak ridho. Ini demikian. Coba di sini subhanallah wa bihamdih.